Jantane kang seker gadon lan kembang menara kang esmuarom winolan ayat-ayatan kati kusumo mangambar-ambar mewar kuku sing tupo kang kumelon kelon-kelon amor mikolir mimbo batara. Tan semar pamoring sukmo sinok ma sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana parlancaking liyep layaping aluyut Indo pacating supana sumusuping rasa jatuh